Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd ikhwani wa akhwati fillah ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidul ahibba para pendengar dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu Ta'limul Lughah al-Arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah pelajaran yang ke-14 Ad-Darsul Rabi Asyar telah kita tuntaskan, baik nas maupun kaedah yang ada dalam pelajaran tersebut serta latihan-latihannya. Malam ini kita akan lanjutkan kepada latihan yang ke-15. Nah, sebelum melanjutkan ke timas, mungkin ada sedikit catatan kajian yang lalu, yaitu ada kata da', yaitu fi'il amar, yang benar itu adalah dari kata wada'a. Sebetulnya sudah ada di halaman 16, itu wada'a, yada'u, sama seperti fi'il lainnya yaitu wa'ada, wa'ada, ya'idu. Arti kata ini adalah fi'il misal yaitu fi'il yang diawali huruf illat, awali atau fa fi'ilnya huruf illat, baik itu waw maupun ya, ya seperti ya isa, ya asu. Nah, ini amarnya adalah da, hampir mirip seperti timbangan khafa ya khafu, yaitu khaf. Jadi timbangan khafa ya khafu, yaitu khaf, yaitu fi'il ajwaf. Nah, setelah saya merujuk ke kamus Mu'jam al-Arabi, baik itu Mu'jam Wasit, ya, terutama, itu tidak ada kata kerja daripada timbangan ajwaf itu da'a, ya da'u. Ya, da'a, ya da'u, sekira itu dari fi'il ajwaf. Ya. Nah, ini perlu saya berikan catatan kembali. Akan tetapi fiilnya adalah wada'a, yaitu fiil misal wada'a yada'u, amarnya da', sama seperti fiil ajwaf khafa ya khafu khaf. Ya, khafa ya khafu khaf, jadi bukan da'a ya da'u da', ya, ini agak semacam fiil timbangan ajwaf. Akan tetapi yang benar adalah wada'a yada'u da'. Nah, di sini diungkapkan bahwa fi'il madinya tidak digunakan, la yusta'mal fi'il madinya, sama seperti fi'il wadhira, wadhira, yadharu, juga kata wadhira fi'il madinya tidak digunakan di dalam penggunaan bahasa Arab. Ya, ini wallahu alam adalah sama'i, ya. Ya, ada sama'i. Nah, juga nanti ada juga fi'il unia, unia bimana ihtamma, unia al-muslim bimana ihtamma al-muslimun, yaitu dalam bentuk seperti dalam bentuk majhul, tapi tidak digunakan ana dalam bentuk maklum. Ya, ini termasuk minal mustasnayat, yang dikecualikan ini merupakan sama'i. Taib, itu sebagai catatan terakhir daripada pembelajaran dari pelajaran yang ke-14. Ya, kita masuk pelajaran Ad-Darsul Khamis Asyara, yaitu pelajaran yang ke-15. Kita akan lihat apa saja kaedah-kaedah ini yang diungkapkan oleh atau yang akan disampaikan oleh pengarang. Sebelum baiknya terlebih dahulu kita baca pelajaran ini, ya, dengan bacaan yang bagus, sesuai dengan kaedah yang sudah kita pelajari, terutama, ya, kemudian nanti insyaallah sebelum kita terjemahkan nas ini, kita akan sebagaimana biasa kita akan keluarkan kaedah-kaedah yang sudah pernah kita pelajari pertemuan yang sebelumnya, untuk memantapkan kembali kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari supaya tidak cepat hilang. Tapi begitu saja, kita persilakan kepada pendengar dan para pemirsa TV Roja untuk bisa aktif di pembelajaran ini untuk membaca nas ini. Fadhal Ustaz Hasan. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz Mas'ud dan pemirsa serta pendengar Radio Roja. Silakan kami berikan kesempatan langsung pada kesempatan pertama ini di 021 0218236543. Kita mulai untuk pembaca nas yang terdapat di Dars Khamisa Ashar. Anda bisa membuka di halaman 118. Dan kami akan tampilkan nas yang terdapat dalam pelajaran ini di layar televisi Anda. Kita terima penelpon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Abu Irfan di Bandung. Naam. Alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Iqra, san. Aqra, ana aqra. Iqra. Tayyib, tafadhal. Tafadhal iqra. Ad-dars al-khamisa asyara. Naam. Ya yasiru. Innaka gibta usbu'aini kamilaini in tagib ba'da hadha tufsal fa innal laihata tanussu ala annahu mayyagib aksara min usbu'aini yutwa qaiduhu lan agiba ba'da hadha insya'Allah Amaratin qultali hakadha ma kuntu agibu illa bi'udhrin mahma yakunil udhru falayuqbala ba'dal an yadkhulun nu'manu man ja'a mutaakhiran falayadkhul hatta yasta'zina ana asif ra'aytu mashghulan a'id ra'ay ra'aytuka na'am ra'aytuka mashghulan qad khalat qad fadakhaltu ya fadakhaltu fadakhaltu hatta la ashghulaka fadakhaltu hatta la ashghulaka yadkhulu muraqibu wa yusallimu. Naam. Ha'um i'lanan muhimman. Naam. Ha'um i'lanan muhimman. Iya. Hadhihi khamsatu. Anam hadhi khamsatu kutayyibatin naam naam hadhi khamsu kutayyibatin mufidin tahwi ya. mufidatin ya mufidatin ya tahwi qisasan islamiyatan tahwi qisasan islamiyatan iya paman yaqraha wa yujib anil as'ilatil waradati aha wa itu bentuk isim fa'il fa'il waridat ha jarrahnya kasrah ya. Ya, jarahnya kasrah. Al-wari. Nil as'ilatil waridati fi akhiriha ya. Falahu jaizatun. Sahih. Aroda ayyashtari. Faman. Ada fan. Faman aroda ayyashtarika fi hadhil musabakotil fi hadhil musabakoti fal yusajjil ismahu indi iya ya syaikhu la najidka la kenapa sukun la najidaku itu fiilnya wajada yajidu wa'ada ya'idu La najiduka, iya. Ya Syekhu, la najiduka fi maktabika fi kathiri minal ahyani. Iya. In lam tajiduni fi maktabati fatahi. Coba in perhatikan. In lam tajiduni fi maktabi. Iya. Di maktabi. Fasatajiduni fasatajidunani fi maktabil mudiri. Iya. Bi ya fadilatas syaikhu. Syaikh. Iya, syaikh. Inna Abdullahi fi maktabi. Ini tazaru. Iya. Ini tazaru ilaika fahal tasmahu lahu bidukhul. Naam. Ya, ahsan, barakallahu fik. Rafika barakallahu. Nah, qira'a jayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair, Bu Irfan di Bandung, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan untuk penelpon yang kedua, masih sesi qiraah. Pelajaran ke-15, Anda bisa menghubungi kami, silakan di 021 823 6543. Kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Ahlan ya Ummu. Silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Afwan Ustaz, tadi sampai mana ya? Al-an yusallimul muraqibu. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Ya Ahmadu, iqra'il ayatil waridati fid-darsi. Kenapa? A'idi. Iqra'il. Iqra'il ayatal waridata fid darsi. Iya. Ahmad, ba'dal isti'adzati wal ba'dal isti'adzati wal basmalati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha ya yansurkum ya wa yuthabbit aqdamakum. Ya, surah Muhammad al-ayah as-sabi'ah. Ya, Ibrahim, limadha juzimatil af'alul waridatu fi hadhil ayati ya fadilatash shaykhi. Ya, المدرس إن أداة شرط تجزم فعلين نحو إن تجتهد تنجح إن تذهب إلى السوق أذهب معك ويسمي wa yusamma. Iya, itu salah harakatnya ya. Itu harakatnya kebalik itu. Syarnya fathahnya di awal, ianya dhamma. Harakatnya kebalik. Wa yusammal. Wa yusammal awwalu fi'la syarti. Iya. Wal akharu jawab syarti. Iya. Wa fil ayatil karimati fi'lu syarti tansuru wa jawabuhu yansur. Wal fi'lu yuthabbit ma'tufun ala yansur. Arju an takunu qad fahimtum. Atastati'u an tazkura ayatan ukhra tahwi in ya yasiru. Yasir, na'am, bi'aunillahi. Qala ta'ala, wa in ta'udu na'ud. Al-Anfal, al-ayah. At-tasiyah asyara. At-tasiyah asyara. Asyarata, na'am. At-tasiyah asyarata. At-tasiyah asyarata. Al-mudarris, ahsanta. Ayumkinuka an tazkura ayatan ukhra ya Nu'manu? Nu'man, an-Nu'man? Na'am, bi'aunillah. Qala ta'ala, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Minal khasirin. Nah. Wud. Al-ayah. As-sabiah wal-arba'un. Wal-arba'un. Naam. Al-mudarris ma sya'allahu illa huna asluha in wala anna nafiyatu. Naam, tayy ahsan. Barakallahu fik ya um. Wa fik bak. Masyaallah. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Masyaallah, qira'ah mumtazah. Naam, alhamdulillah. Baik, Imam Abdul Rahman, jazakallah khair, ya, barakallah fik, dan bacaannya cukup bagus. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Imam Abdul Rahman di 0218236543. Masih nas yang terdapat di pelajaran ke-15. Anda bisa membuka di halaman 117. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Ahlanikum. Barakallahu fik. Barakallahu. Naam, tafaddali ya Ummu Fatimah. Ahmadu yaqul as-sammata adawatin ukhra tajzimu fi as-sammata adawatun. Oh ya. Asmata adawatun ukhra tajzimu fi alaini ya ustadu. Al-mudarrisu yaqul na'am. In harfun wa hunaka asharatu asma'in tajzimu fi alaini. Ahammahuma. Sahih ya ustad ya? Ahammahuma. Soalnya ini tasydidnya di huruf ha. Ahamma atau ahammu? Ahammuha. Ahammuha. Ahammuha. Baik. Man nahwu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Naam. Ma nahwu wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Naam. Mata nahwu mata tusafir usafir. Aina nahwu aina taskun askun. Wa kathiran ma talhaquha ma az-zaidatu lit-tawkidi. Naam. Nahwu aina ma takunu yudrikumul mautu. Naam. Ay nahwu ayya mu'jamin najid fil maktabati nashtarihi. Naam. Mahma taqul qad nusaddiqta. Nusaddiqa. Nah, nusaddiqa. Nusaddiqa. Ifhamu hadha darsa jayidan. Faman fahima hadha darsa faqad fahima durusan kathiratan. Li darsun idhafiyun. Li darsu idhafiyun hadhal masa'a. Faman arada an yastafida falyahdur wa man lam yahdur falaysa bimalumin. Ahmadu yaqul kulluna sayahduru insha Allah. Al-mudarrisu yaqul mata ta'tuna. Ahmadu yaqul mata ta'ti na'ti. Al-mudarrisu yaqul ta'ati sa'ati sa'ata rabi'ata insha Allah. Ahmadu yaqul fi ayyi faslin najlisu. Al-mudarrisu yaqul ayya faslin najid khalian najlis fihi. Naam, ahsan, barakallahu fik. Barakallahu, jazakumullah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kadzalika hadhihi al-qira'ah mumtazah. Naam. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah, terima kasih. Baik, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Ini ya. Nasnya panjang. Nah, cukup panjang, iya, masyaallah. Cukup panjang, baru selesai untuk 3 orang. Kita harus ulang kembali ini. Nah. Ya. Kita berikan kesempatan kembali, kita ulang. Ya, dan silakan bagi para pendengar yang mungkin juga baru bergabung, para pemirsa Roja TV dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, dan kita masuk ke pelajaran baru, pelajaran ke-15. Kita berikan kesempatan untuk sesi qiraah. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Iya, ahlan. Di Solo ya? Solo. Naam. Barakallahu fiik, silakan. Naam, tafadhal ya Umar bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ad-darsul khamisasyara. Naam. Al-darisu ya yasiru inna kawibata uswaini uswaini uswaini kamilaini inna kawibata ya usol fa'inna lil ijab fa'inna la'ihata al-la'iha al-la'ihata ihata fa'inna lil A'ihata Fa'innal Falaysa fa'innalil Fa'innal la'ihata La'iha La'ihata Al-la'ihata La'ihata La'i La'ihata Iya Alusu ala annahu man yahib aksaro min usbuaini Yutwa Yutwa Qaiduhu Naam Yasiru lan aghiba ba'da hadza insyaallah al-mudarrisu kam maratin kutali hakadha yasiru ma kuntu aghibu illa biudrin al-mudarrisu mahma yakunil udru falan yukbala ba'da ala nah. Yat kunil lo'malu Man ca'a muta'akhiran Muta'akhiran Ta'zil A'idi Man ca'a Man ca'a muta'akhiran Fala yat kun Kata yas ta'zil Ta'zila Iya Lo'malu Anna asifun Ra'aituka mashghulan atakhawtu hatta la ashwala Naam. Yatkunu uraqibu wa yusallimu. Al-muraqibu ha'um i'lalan muhiman. Hadihi khamsatu kutayyibatin mufidatin tahwi risasan islamiyatan. Faman yakroha gayu cip alil askilatil waridati fi akhiriha falahu jaiyatun faman arada ayat tarika fi hadil musataqoti fal yusajjilismahu naam iya Ibrahim ya syaikhu la najiduka fi tabika la najiduka mina ahyani lahza la najiduka kenapa disukunkan dalnya la najiduka kenapa disukunkan dalnya la itu bukan la nahiya la itu la nafiyah la najiduka daka La najiduka wajada yajidu yajidu najidu najiduka La najiduka Iya La najiduka fi maktabika fi kathirin mina ahyani Naam Al-Muraqib Al-Muraqibu Illam tajiduni fi maktabi Fasatajidunani fi maktabil mudiri Ya faida ya fad ya fadilatu syaikhu ya fadilata la abdallahi fi maktabi in ya'tazara ilaika fahal tasmahu lahu bidukhul amkarisu la'am nah, ahsan barakallahu fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mu Abdillah di Solo. Barakallahu fik, dan kita berikan kesempatan kembali untuk melanjutkan sesi qiraah di 0218236543. Silakan di belakang Muhammadillah kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Ya. Abu Salma? Naam. Naam, ahlan. Akh, masyaallah. Ahlan. Barakallahu fik. Silakan. Ahlan wa sahlan ya akhul karim, tafadhal. Iqra. Bismillah. Yusallimu al-muqaribu, yusallimu al-muraqibu wa takhruju. Wa yakhruju. Bil ya'i wa yakhruju. Wa yakhruju. Ya Ahmadu ikra'il ayatal waridata fit tafsir. Ba'da isti'adzati. Ba'da isti'adzati. Ba'da isti'adzati. Ba'da isti'adati wal basmalati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Naam. Limadha yuzimatil af'alu alwaridati fi hadhihi ayati? Alwarida. Alwaridatu. لماذا تي الواردة هنا الواردة في هذه الآية يا فضيلة الشيخ يا فضيلة الشيخ أداة شرط تجزم فعلين نحو إن تجتهد تنجح إن تذهب إلى السوق أذهب معك ويسمى الأول فعل الشرط والآخر جواب الشرط وفي الآية الكريمة فعل الشرط تنصر نعم وجوابه تنصر والفعل يثبت معطوف على تنصر ينصر أرجو أن تكونوا قد فهمتم أرجو أن تكونوا قد فهمتم أتستطيع أن تذكر آياتاً أخرى تهوي إن يا ياسر نعم بعون الله قال تعالى وإن تعود نعود أحسنت أيمكنك أن تذكر آية أخرى يا نعمان نعم بعون الله قال تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ما شاء الله إلا هنا أتلها إن ولا النافية. طيب أحسن بارك الله فيك إن شاء الله قراءة جيدة. طيب ما شاء الله جزاك الله خير أبو سلمى دي سامباس نعم بارك الله فيك. dan kita berikan kesempatan kembali silakan di 0218236543 di belakang Abu Salma kami terima untuk sesi qiraah silakan. Halo. Halo. Iya silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Aisyah. Ummu Aisyah ada di mana Ummu? Dari Pati, Jawa Tengah. Masyaallah. Silakan Ummu Aisyah. Naam tafadhali ya Ummu Aisyah. Ahlan wa sahlan. Ya, ahlan bi. Naam tafadhali. Naam. Aqra'u Ahmad. Masyaallah itu ya. Naam Ahmad. Athammata. Al-mudarrisu. Masyaallah. Illa huna asluha. In wala an-nafiyatu. Ahmadu a'immatal adawati uhra tajzimu asamata. Yeah. Ahmadu asamata adawati uhra adawatun. Asamata adawatun uhra tajzimu fi'laini ya ustadu. Al-mudarrisu. Naam. In harpun. Wahunaka asyratu asma'in tajzimu fi'laini. Ahammatuha. Kenapa ada ta marbutah? Atau kenapa ada ta? Ahammuha. Man. Nahu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Iya. Ma nahu wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Mata nahu mata tusafiru usafiru. Naam. Aina nahnu nahu aina taskunu askun. Aina taskun. Naam, aina taskun askun. Wa kasirum ma talhaquha. Wa kasirum ma talhaquha ma azzaidatu. Litaukidi. Nahu aina ma takunu yudrikumul mautu. Yudrikumul Mautu. Nah. Ayu. Nahu. Ayu mu'jamu. Ayya. Berarti harokat. Ayya mu'jamin. Tajidu fil maktabati. Perhatikan harokatnya. Oh yang. Ayu mu'jamin. Ayya. Ayya. Ayya mu'jamin. Tajid. Fil maktabati tashtar. Ada najid ya. Najid afwan di situ nun itu. Ayya mu'jamin najid nun. Ayya mu'jamin najid fil maktabati nashtarihu. Nashtarihi. Nashtarhu. Nashtarihi. Mahma. Nahu. Mahma takul tasod. Nusod. Mahma nak takul nusaddika. Mahma takul nusaddika. Nah. Ifhamu hadzal darsa jayidan. Nah. Faman fahima hadzal darsa faqad fahima durusan katsiratan. Li darsun idofiyun hadal masa'a. Faman aroda ayyastafida fal yahdur. Wa man lam yahdur falaysa bimul bimalumin. Naam. Ahmadu. Kulluna sayahduru insyaallah. Nah. Al-mudarrisu. Mata ta'tuna. Ahmadu. Mata ta'ti na'ti. Iya. Al-mudarrisu. Sa'ati as-sa'atar rabi'ata insyaallah. Iya. Ahmadu. Fi ayi faslin tajlisu. Al-mudarrisu ayya faslin najid khalian najlis pihi. Masya Allah. Najlis pihi. Nah, agak kecil ya dari ini. Ya, taib ya. Ahsan. Barakallah fi. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tira'ah jayirah. Jazakallah khair. Ya ibu, ya. Dari Fatih, barakallahu fiik. Nah, masyaallah. Baru nah, dua kali baca. Nah, Ustaz. Iya, kita sampai tiga kali lah. Ahsan, ya. Baik. Kita berikan kesempatan kembali untuk sesi qiraah bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin juga baru bergabung dan belum bisa masuk, silakan mencoba kembali untuk sesi qiraah di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Haji Ahmad Jufri Sitompul di Padang Sirimpuan. Masyaallah. Masyaallah. Silakan. Ahlan, ahlan wasalan, masyaallah. Ahlan. Nah. Ya? Padang Sirimpuan ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Khairun. Khairun. Khair. Kaif halukum? Khair? Wa'ad khair. Wa'ad khair. Taib. Tafadal ya akhil kareem. Ma'aka al-kitab? Na'am, na'am. Taib, tafadal. Ad-Darus al-Khamis Ashar. Na'am. Al-Qarim. Babasiru. La ya ya siru itu iya ya. Huruf ya ya. Coba lihat kitabnya. Anta tusyahid tilfaz au taqra al-kitab? Naam, naam. Anta taqra taqra bil kitab? Afwan, afwan, ana asal. Taqra bil kitab au tusyahid tilfaz? Innaka gibita isbu ain. A'id, ulang kembali. Coba ini ke, mungkin enggak barangkali dia baca melalui layar ya, mungkin kurang jelas ya. Coba agak diperbesar dikit ah. Iya. Bapak punya bukunya atau lewat lihat televisi, Bapak? Iya, lihat televisi. Oh, oh ya. Taib, masya Allah ya. Coba diperbesar dikit ya. Baik. Sebentar, ya. Sebentar biar diperbesar dia. Iya, iya. Kelihatan? Iya, na'am, na'am. Taib, ikra. Al-Mudarris ya Yasir innaka ghibi ghibta ghibta ghibta isbu ain us us laysa a us usbu aini usbu ain kamilaini iya kamilaini in taghibi ba'da hadha in taghib in taghib sukun di akhir in taghib ba'da hadha. Nah. Tufasal. Tufsal. Tufsal. Iya. Fa inna lil ihata. Fa inna laihata. Allaihata. Fa inna laihata. Bukan ali. Fa inna la. Fa inna laiha. Laihata. Tanushu ala annahu man yaghibi aktsara min isbab usbu min usbu'aini min usbu'aini bukan is u pakai u ya min usbu'aini aini yutwa qaiduhu iya yasir lan aghira ba'da hadha insyaallah iya al mudarris kam maratin qulta li hakaza ya yasir ma kuntu yasir yasiru yasiru ma kuntu aghibu illa bi uzrin iya al mudarris mahma yakuni al uzru uzru falan yuqbala ba'dai ba'dal an iya yadkhulun na'am ah na'man nu'man yadkhulun nu'manu an-nu'man yadkhulun nu'man man jaa mutaakhiran mutaakhi khanya kasra mutaakhiran lis man jaa mutaakhiran لا يدخل حتى يستأذن. نعم. يستأذن. إيه. النعمان أنا آسف. آسف. أنا آسف. أنا آسف رأيتك مشغولا. أنا قلت Fadakhultu hatta la ashghalaka. Fadakhaltu. Fadakhaltu. Dakhala. Fadakhaltu. Fadakhaltu hatta la ashghalaka. La ashghalaka. La ashghalaka. La ashghalaka. Yadakhulul maraqib. Mu. Muraqib. Muraqib. Yadakhulu. Al-muraqibu. Munya dhammah ya. Tapi. Oh. Yadakhulu al-muraqibu. Wa yusallimu. Iya. Ha. Al-muraqibu. Ha um, ha um i'lanan. Um i'lanan muhima. Muhimman. Ha um i'lanan muhimman. Iya. Hazihi khamsatu kutaybatin. Kutaybatin mufidatin. Iya. Tahwi qisasan. Qisasan. Kisosan. Naam. Ha. Islamiyatan. Islamiyatan. Faman yaqra'uha. Faman yaqra'ha. Yaqra'ha. Sukun. Faman yaqra'ha. Wa yujib anil as'alatil. Anil as'ila. Anil as'ilati. I. Anil as'irati, anil as'ilati. Waridati. Al-waridati fi akhiriha. Ya. Falahu. Laisa yaro. Falahu, falahu. Oh. Geser sedikit, Pak. Kerana dia enggak terlihat. Ujung-ujung. Falahu, ya. Naam. Falahu. Falahu, na'am, falahu. Ja'izatun. Ja'izatun. Tanwin. Ja'izatun. Faman arada ayyastarika fi hadhil musabakati. Ya. Falyusajjil. Falyusajjil ismahu. Na'am. Falyusajjilu. Falyusajjilis. Ismahu. Lamnya kalau diwasal baca kasrah. Falyusajjilismahu. Falyusajjilu. Bukan. Bukan lu. Itu baris sukun. Falyusajjil. Kalau diwasal kasrah. Falyusajjilis. Falyusajjil ismahu. Ismahu na. Taib. Indi. La najidaka indi. Indi ujungnya ada indi. Ya Syekh, ya Habib. Ya, terus. Ya Syekh. La najiduka. La najiduka fi muqaddika fi katsiran. Fi katsirin. Fi maktabika fi katsirin. Ya, ahyan. Naam. Baik, ahsan barakallahu fik ya akhul karim. Masyaallah, ada apa bacaannya sudah mulai bagus ya, tinggal banyak melatih nih. Iya, banyak melatih, sering baca ya buku-buku yang apa yang berharakat lah. Iya, terutama Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang ada harakatnya. Nah, iya, untuk melatih supaya lidah ini terbiasa membaca kata-kata yang berbahasa Arab ya. Nah. Tapi itu sudah bagus, sudah mulai bagus itu. Baik. Ahsan barakallahu fik. Nah. Masyaallah. Jazakallahu khair Pak Ahmad Sedempul di Padang Sidempuan. Nah, masyaallah barakallahu fik wa jazakallahu khair Pak. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Masih cukup panjang nas yang ada di pelajaran ke-15. Kita terima kembali. Silakan bagi Anda yang belum sempat atau belum bisa bergabung di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ya. Mohon maaf, mungkin monitor langsung lewat telepon, Bapak. Ada jeda, cukup dimatikan saja radionya atau dikecilkan volume suaranya, cukup monitor via telepon ya. Dengan siapa di mana, Pak? Ini ya, ini di Solo. Di Solo, Taib. Dikecilkan dulu mungkin radionya atau televisinya, ada feedback. Dengan siapa di mana, Pak? Ini antara radio dan televisi sama, Ustaz. Iya, iya, iya. Jadi monitor via ini saja, Pak. Dikecilkan aja suaranya. Volume suaranya dikecilkan saja, ya. Masya Allah, jazakallah khair. Halo? Iya, dengan siapa di mana? Iya, halo, Bapak. Halo, halo. Iya, iya, iya. Ya. Dengan siapa di mana? Di Boyolali, Ustaz. Bapak siapa namanya? Yeni, Yeni. Pak Yeni, silakan, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Pak Yeni. Ahlan, baik. Nah, tafadhal. Ya, silakan. Langsung, Ustaz. Ya, langsung ya. Al-Muraqibu. Al-Muraqibu. Illam tajiduni fi maktabi fa sa tajidunani fi maktabil mudiri. Naam, jayid. Ya fadilatul syekh. Ya fadilatul syekhi. Ya fadilatul syekhi. Inna abdallahi fi maktabi. Inna tazara ilayka fahal tasmahu lahu biddukhuli. Al-mudarris, na'am. Jayid. Yusallimu al-muraqibu wa yakhruju. Ya Ahmadu, iqra'al ayatil. Iqra'il. Iqra'il ayatil waridati. Ata, ya, fatah, baris fatah, tanya. Oh. Iqra'il ayatal. Iqra'il ayatal waridata fi darsi. Fi darsi, jayid. Ahmadu. Ba'dal isti'adati wal basmalati. Ba'dal isti'adati wal basmalati. Malati. Ya ayyuhal ladhina amanu in tansuru allaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Iya. Ibrahimu, limadha khurrim juzimatil afal, juzimatil afalu, limadha juzimatil afalul waridatu fi hadhil ayati. Ya, ianya pendek ya. Fi hadhil ayati. Fi hadhil ayati. Ayati ya fadilatu syekh. Fadilata. Oh. Ya fadilata syekh. Ya fadhi, dhannya panjang bukan fanya. Ya fadilata syekh. Ya fadilata syekh. Al-mudarris in ada tu syartin tajzimu fi'laini nahwu in tajtahid tanjah in tazhab ila suki azhab ma'aka. Jayid. Wa yusammal awwalu fi fi'laksarti wal akharu jawab sarti wa fil ayatil karimati fi'lus sarti tan suru wa jawabuhu yansur wal fi'lu yusabbit ma'tufun ala yansur. Arju an takunu fahimtum. Jayid, naam. Atastati'u an tazkaro. Tazkura. An tazkuro nah. Ayata ukhro. Ayatan, tanwin ya. Ayatan ukhro. Tahwi, tahwi in ya yasir. Yasir, naam. Bi'aunillah. Qala ta'ala wa in ta'udu na'ud. Al-mudarris ahsanta. Ayyum kinuka an tadhkura ayata ukhra ya nu'man. Ayatan tanwini ayatan ukhra. Ayatan ukhra ya nu'man. Nu'man. Na'am bi'aunillah. Qala ta'ala wa illa tanfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Taib ahsan. Ahsan barakallahu fik. Masyaallah qira'ah jayyidah. Nah. Naam. Jazakallahu khair qayyim. Wa iyyak wa iyyak wa iyyak. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khair Pak ini di Boyolali. Alhamdulillah, qiraah sangat baik dan jazakumullah khair atas interaksinya. Kita berikan kesempatan kembali. Masih tersisa nas satu halaman lagi ya, Ustaz ya. Silakan di 0218236543 di belakang Pak ini dari Boyolali. Bagi para pendengar yang lain silakan. Halo. Iya sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abu Fuad di Gorontalo. Masyaallah ahlan Abu Fuad. Tafadhali akhul karim, ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Anda kitab? Anda kitab? Anda kitab. Baik, iqra. Al-mudarrisu. Masya Allahu. Nah. Illa huna asluha in wala nafiyatu. Ahmadu asammata adawatun ukhra tajazimu fi lain ya ustadu. Al-mudarrisu na'am in harfun. Wahunaka asyaratu asma'in tajazimu fi'laini fi'lain. Naam, asyaratu wahunaka asyaratu asma'in tajazimu fi'lain. Naam. Ahammuha man nahu faman ya'mal miskola darrotin khairon yaroh. Naam. Khairon yarohu. Ma nahu wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Naam. Mata nahu mata tusafir usafir. Aina nahu aina taskun askun. Naam. Wa kathiran ma talhaquha ma ja'idatu az-za'idatu az-za'idatu ma al-zaidatu litawqidi. Iya. Nahu aynama takunu yudrikkum al-mautu. Yudrikkumul mautu. Yudrikkumul mautu. Ayya nahu ayya mu'jamin najidu fi fil maktabi fil maktabati nashtarihi. Naam. Mahma nahu mahma takul nusaddika. Naam. Ifhamu hadha ad-darsa jayyidan. Faman fahima hadha ad-darsa faqad fahima durusan katsiratan. Li darsun li darsun idhafiyyun. Naam. Idhafiyyun. Hada masaa. Faman arada an yastafida falyahdur wa man lam yahdur falaysa bimalumin. Naam. Ahmad, kulluna sayahduru insya'allahu. Naam. Al-mudarrisu, mata ta'tuna? Ahmadu, mata ta'ti na'ti? Naam. Al-mudarrisu, sa'ati sa'at ar-rabi'ata insya'allahu. Hmm. Ahmadu, fi ayyi fasli najlisu? Fi ayyi fasli najlisu? Hmm. Al-mudarrisu, ayya faslin najidu khalian? Najid, bersukun. Ayya faslin najid? Al-mudarrisu, ayya faslin najid khalian najlis fihi. Naam, ahsan, barakallahu fik. InsyaAllah. Syukran, Ustaz. Afwan, insyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu Fuad di Bogorontalo. Alhamdulillah, barakallahu fik, wa jazakallah khair. Kiraah mumtaz, masyaAllah, ahsan. Ya, kita cukupkan kiraahnya. Dan silakan membanyak atau memperbanyak bacaan yang ada di nas ini ya. Coba diulang-ulang kembali bacaan supaya lancar ya. Karena seberapapun kita kasih tampung itu dibaca ya. Nah. Ya, tentu juga tidak akan pernah cukup ini. Ya, apalagi peserta banyak ya. Dan ada peserta-peserta baru juga saat, alhamdulillah. Iya, ternyata banyak yang baru ya, cukup bagus ya. Jadi saya tekankan kali sekali lagi coba dibaca kembali ya. Perhatikan harakatnya. Tapi mungkin apa? Ada yang saya bacakan, nanti coba kasih harakat ya. Kasih harakat saya bacakan untuk bisa mengulang kembali bacaannya. Ada yang saya bacakan, coba antum kasih harakat, terutama yang baru-baru ya, supaya tidak salah dalam bacanya. Taib ad-darsul khamisa asyara al-mudarrisu ati al-mudarrisu yaqul ya yasiru innaka ghibta us. Tadi sering banyak dibaca a ya, asba, bukan nah. Us atau is dibaca salah, u. Innaka ghibta usbu'aini kamilaini. In taghib ba'da hadha tufsal. Fa innal la'ihata tanussu 'ala annahu man yaghib akthara min usbu'aini yutwa qayduhu. Yasiru yaqul lan aghiba ba'da hadha insya'allahu. Al-mudarrisu, kam marratin qulta li hakadha yasiru ma kuntu aghibu illa bi'udhrin. Al-mudarrisu yaqul mahma yakunil udhru falan yuqbala ba'da al-ana. Yadukhulun nu'manu man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dhina. An-Nu'manu, ana asifun ra'aytuka mashghulan fadakhaltu hatta la ashghalaka. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Al-muraqibu yaqul ha'um i'lanan muhimman. هذه خمسة كتيبات مفيدة تحتوي قصصا إسلامية فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة فليسجل اسمه عندي. إبراهيم يقول ya syaikhu la najiduka. Nah, tadi sering dibaca bersukun la najid ya. Bukan la, itu la nafiyah. La najiduka fi maktabika fi kathirin minal ahyani. Al-muraqibu, illam tajiduni fi maktabi fasatajidunani fi maktabil mudiri. Ya fadilatal syaikhi, إن عبد الله في مكتبي ini tazara ilaika fahal tasmahu lahu bidukhuli. Al-mudarrisu yaqul na'am. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Ya Ahmadu iqra'il ayatal waridata fid darsi. Ahmadu ba'da al-isti'adati wal basmalati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surah Muhammad al-ayat sabi'ah. Ibrahim yaqul limadha juzimatil af'alul waridatu fi hadhil ayati ya fadilata syekhi. Al-mudarrisu yaqul in adatu syartin tajzimu fi'laini nahu in tajtahid tanjah in tadhhab ila as-suqi adhhab ma'aka wa yusamma al-awwalu fi'l asy-syarti wal akharu jawab asy-syarti wa fil ayati al-karimati fi'l asy-syarti tansuru wa jawabuhu yansur wal fi'lu yuthabbit ma'tufun ala yansur arju an takunu qad fahimtum atastati'u an tadhkura ayatan ukhra tahwi in ya yasiru. Yasiru yaqul na'am bi'aunillahi. Qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ta'udu na'ud. Surat al-Anfal al-ayah as-sabi'ata asyara. Al-mudarrisu yaqul ahsanta ayumkinuka an ماذا الأنفال نعم الآية التاسعة عشرة أحسنت أحسنت أيمكنك أن تذكر آية أخرى يا نؤمان النؤمان نعم بأون الله قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين سورة هود الآية السابعة والأربعون المدرس ما شاء الله إلا هنا أصلها إن ولا النافية أحمد يقول أثمة أدوات أخرى تجزم فعلين يا أستاذ المدرس نعم إن حرف وهناك عشرة أسماء تجزم فعلين أهمها من نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سورة الزلزلة آية السابعة ما نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله سورة البقرة الآية 197 متى نحو متى تسافر أسافر أين نحو أين تسكن أسكن وكثيرا ما تلحقها ما الزائدة للتوكيد نه أينما تكون يدرككم الموت سورة النساء الآية 78 أي نه أي معجم نجد في المكتبة نشتره مهما نه مهما تقل نصدقك افهموا هذا الدرس جيدا فمن فهم هذا الدرس فقد فهم دروسا كثيرة لي درس إضافي هذا المساء فمن أراد أن يستفيد فليحضر ومن لم يحضر فليس بملوم كلنا سيحضر إن شاء الله متى تأتون؟ أحمد يقول متى تأتي نأتي المدرس سآتي الساعة الرابعة إن شاء الله أحمد في أي فصل نجلس في أي فصل نجلس المدرس يقول أي فصل نجد خاليا نجلس فيه أي في أي فصل نجد خاليا نجلس فيه طيب demikian bacaannya dipersilakan untuk mengulang-ulang kembali bacaan ini. Mudah-mudahan bacaan antum bisa lebih baik. Ya. Tapi kayaknya tidak bisa kita lanjutkan ini. Ya, karena betul bahwa nas ini cukup panjang ini. Ya. Kita langsung angkat beberapa pertanyaan yang masuk ke pesan singkat saja. Ya, baik pendengar dan pemirsa Raja TV, ada beberapa pertanyaan yang sampai melalui pesan singkat terkait dengan kaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi qiraah, Ustaz, bagaimanakah hukum membaca nas-nas dalam bahasa Arab? Apakah tetap memiliki tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang jelas makharij itu, makharij daripada bagian daripada pelajaran ilmu tajwid. Kalau makharij huruf itu harus sesuai. Sebab walaupun tidak berdosa ya. Ya, karena ini bukan Al-Qur'an dan bukan hadis, tapi kalau perkataan biasa akan tapi nanti tidak bisa dipahami. Ya, mungkin nanti orang tidak bisa paham maksudnya apa. Ya, karena salah dalam membaca karena makharij hurufnya tidak tepat. Bisa jadi orang tidak paham, ya nanti tidak nyambung pembicaraannya, ya maka itu makhraj huruf itu harus betul-betul apa diucapkan sesuai dengan makhrajnya, ya supaya bahasa itu lebih bagus, ya itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan ghunnah tentu tidak berlaku ya, ghunnah ya baik itu hukumnya apa ikhfa itu harus muratil ghunnah ya maupun iqlab. Apalagi idgham bi ghunnah ya, itu tidak berlaku. Karena ini bukan Al-Quran. Al-Quran, akan tapi yang berlaku itu adalah Al-Quran. Karena Allah katakan, warattilil Qur'ana tartila. Hatta hadis pun tidak berlaku menurut jumhur ulama. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan dibaca juga berlaku seperti baca Quran. Tapi ar-rajih wallahu alam tidak berlaku. Karena Allah katakan, warattilil Qur'ana. Ya, Al-Quran situ ya. Berarti hanya berlaku untuk Al-Quran. Ya. Tapi itu barangkali ya, secara global ya. Ya. Jazakallah ya. Khair. Kami akan kembali pertanyaan. Ada pun yang lainnya tentang panjang pendek ya, itu berlaku. Sebab kalau salah apa, enggak panjang apa nanti bisa salah ya maknanya. Iya. Ya. Baik, jazakallah khair. Ya. Kami akan kembali pertanyaan. Berikut disampaikan contoh kalimat dari pelatihan sebelumnya, di latihan 14. Iya. Contoh fi'il mudhari yang muqtarin bersambung dengan lamul amr, Ustaz. Taib. Adhabu ilal madrasati li'ata'allama al-lughata. Adhabu ilal madrasati li'ata'allama al-lughata. Apakah ini benar, Ustaz? Adhabu ilal maktarin. Ilal madrasati li'ata'allama. Iya, apakah itu betul. Tapi itu bukan lamul amar. Itu nama lamut ta'lil. Lamut ta'lil itu menasabkan fi'il mudhari. Itu menurut kufiyun. Akan tapi menurut basriyun, yang menasabkan fi'il mudhari setelah lamut ta'lil adalah an mudmarah. Jadi an mudmarah, an yang tersembunyi setelah lamut ta'lil asalnya, li'an. Itu asalnya li'an, jadi adhabu ilal madrasati li'ata'allama, asalnya li'an ata'allama. Jadi ada an tersembunyi tidak dinampakkan kerana sudah ada lam, kerana lam itu sebagai pengganti taku memaqama an ya. Akan tetapi hakikatnya yang menasabkan ada an mudmarah, itulah pendapat al-Basri atau pendapat jumhur apa ahli nahu. Demikian juga setelah hatta. Di sini juga ada ya. Hatta nanti insya Allah kita akan ulang kembali ketika kita bahas kaidah yang ada di sini. Demikiannya hatta, ambilnya aqra'ul kitaba hatta at'aba. Iya kan? Hatta at'aba. At'aba itu fil mudhari mansubi an mudmara ba'da hatta. Demikian juga setelah kai. Ya. Aqra' kathiran kai afhama. Aqra'u kathiran kai afhama. Afhama juga itu mansub. Ada an mudmara setelah kai, asal kai an ya. Kalau itu apa? Kerana sudah ada kai, maka kai itu menempati tempat an, maka an tidak perlu dinampakkan lagi. Jadi yang jelas setelah hatta, setelah kai, setelah lamu ta'lil, fi'il mudhari harus mansub ya. Cuma bedanya adalah apa yang menasabkan, itu saja perbedaannya. Apakah huruf itu sendiri hatta atau kai atau lamu ta'lil atau an tersembunyi. Nah, maka tadi sudah dijelaskan Kufiyun adalah huruf tersendiri yang menasabkan, sedangkan Basriyun adalah an tersembunyi. Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih cenderung pendapat Kufiyun itu lebih mudah, aisar, ya. Lebih mudah dan lebih mudah dan lebih apalagi untuk pemula, ya. Yang jelas itu tidak perbedaan itu tidak membawa kepada perbedaan makna, ya. Jazakallahu khair. Jadi yang tadi adalah lamul bukan lamul amr saja, ya. Iya, lamul ta'lil. Baik. Satu contoh lamul lagi. Lamul ta'lil itu ada karena sebab, ya, itu sebab tujuannya. Iya. Satu contoh kalimat kembali kami akan angkat yang terakhir. Litalbasu kullu wahidin minkum taqiyatahu indas salat. Litalbasu likulli wahidin minkum taqiyatahu indas salat. Litalbas, bukan litalbasu, karena sudah ada fa'il di situ disebutkan kullu, ya. Oh, naam. Naam. Litalbas kullu wahidin minkum taqiyatahu indas salat. Naam, taqiyatahu indas salat. Jadi tidak perlu diletakkan waw, ya. Sudah ada isim zahir, fa'ilnya isim zahir. Ya, litalbas kullu, maru itu lam itu lamul amar. Lamul amar. Apa? Iya betul, lamul amar, ya. Bukan lamul ta'lil. Lamul amar itu dia baris kasra kecuali kalau dihuruf oleh huruf waw, fa dan thumma, maka dia sukun. Wal, fal, thummal, ya, baru sukun. Kalau tidak, dia kasra. Litalbas, nah, dan fiilnya majzum, dan majzumnya tergantung fiil. Di sini baris sukun. Ya. Alhamdulillah, benar. Jazakumullah khair. Dan ini mungkin yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Taib, jazakumullah khair jazak. Mudah-mudahan walaupun ini belum kita masuk kepada kaedah, ya. Belum masuk pada kaedah, belum ada pembahasan, belum ada tentang latihan-latihan untuk sejauh mana penguasaan tentang nas ini, pemahamannya. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan, insyaallah. Ya. Taib, jazakumullah khair jazak. Dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wabihamdika la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.